Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Iqra' anta. Jawab. Irfa' sawta. Suaranya yang keras. Tantang. Dari awal lagi aja. An Jabir. An Jabir. Ahsan Idris. Anta Abu Sulaiman. Iqra. Ahsan Idris. Anta. Ahsan Idris. Anta. Malik ibni man? Ibni Huwairitsin. Idris. Ahsan. Anta. Lantarin lagi ya. San, anta. Kum. Inna amrahu. Arti. Ahsan Idris. Barakallahu bikum jami'an. Catat faedah kalian ya. Jangan duduk tanpa ada yang dicatat. Anak-anak catat faedah. Barakallahu bikum. Walhamdulillah ayyuhal ahibbah a'azzakumullah. Sudah mulai tertib kita. Anak-anak kita ketika sholat, alhamdulillah sudah mulai teratur. Jazakumullahu khairan. Namun perlu ditingkatkan terus. Perlu ditingkatkan terus. Kalau kita sudah mengatur sholat fardu mereka, sholat wajib mereka, tidak main-main. Mereka kalau ke belakang kita temenin, ketika wudhu kita temenin, ketika sholat mereka dekat kita, ketika sholat mereka tidak main-main. Ada lagi yang perlu kita sempurnakan, yaitu yang berkaitan tentang al-adhkar, membaca dzikir. Nah, ini anak-anak kadang setelah salam banyak yang pergi ke belakang. Banyak yang pergi ke belakang. Maka kita para wali, para aulia berhati-hati. Hendaklah perhatian kepada anak-anak kita. Ketika sholat diperhatikan, dilihat kemana mereka ini. Diperintahkan untuk zikir. Setelah itu sholat sunnah. Dibiasakan mereka untuk sholat sunnah. Setelah mereka tertib dalam sholat fardu, dibiasakan mereka sholat sunnah. Dibiasakan mereka sholat-sholat. Jadi setelah kita salam, di samping kita memperhatikan al-adhkar, bacaan-bacaan dikir kita, kita juga memperhatikan anak kita. Anak kita di samping kita atau tidak? Kalau tidak di samping kita, kita hendaklah berpikir kemana dia. Kemana dia? Karena anak-anak ini masih banyak labilnya. Masih sangat perlu diperhatikan. Barakallahu fikum. Karena mereka kadang melakukan sesuatu yang mereka anggap baik, ternyata itu tidak baik. Karena mereka masih sangat minim. Minim akalnya, minim juga ilmunya. Barakallahu fikum. Sehingga hendaklah kita memberikan perhatian penuh kepada mereka. Kalau misalkan setelah sholat, sholat fardu, mereka ingin pergi keluar saja. Nah, kita mungkin cari inisiatif bagaimana supaya dia betah di majelis. Mungkin sama-sama sholat, anaknya sholat sunnah, kita juga sholat sunnah, jadikan sutra. Jadi terawasi, tanpa terasa kita sudah mengawasi mereka. Barakallahu fikum. Ya. Al-adhkar, dikir-dikir, anak-anak juga kalian perhatian. Ketika selesai sholat, kita dianjurkan oleh Nabi SAW untuk berdikir. Disunnahkan bagi kita untuk berdikir. Dikir, tasbih, tahmid, tahlil, kemudian qira'atu ayatil kursi, membaca ayat kursi dan zikir-zikir yang dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi setelah sholat jangan langsung pergi ke belakang. Barakallahu fikum. Paham tuh? Anak-anak ini jangan langsung pergi ke belakang, tetap di tempat berzikir. Berzikir, setelah itu sholat sunnah. Setelah sholat sunnah duduk diam di majelis, catat faedah, lanjutkan, catat faedah. Jangan bosan-bosan catat faedah. Jangan bosan-bosan jaga faedah. Waktu kita masih sedikit, tidak panjang. Masih kurang lebih kita taklim ini 1 jam. 1 jam. 1 jam ini kurang lebih. Atau mungkin kurang dari 1 jam. Jangan sampai kita tidak betah dengan majelis ilmu. Hendaklah kita berupaya untuk semangat. Semangat dalam mencatat faedah. Kalian inilah ya penerus. Ya, penerus. Barakallahu fikum. Anak-anak inilah yang akan menjadi penerus. Jadi hendaklah kita mengoptimalkan, memaksimalkan upaya kita untuk kebaikan mereka. Karena tatkala mereka berhasil, kita juga yang senang. Kita juga yang akan meraih kebahagiaan itu. Kita yang akan mendapatkan penghargaan ketika anak kita berhasil. Kita yang akan mendapatkan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebaikan kepada kita. Ketika anak-anak kita berhasil. Dan yang perlu kita ingat benar-benar, tidak ada yang sia-sia. Ketika kita sudah berupaya untuk kebaikan anak-anak kita, Allah subhanahu wa ta'ala lan yudayyi'ana, tidak akan menyia-nyiakan kita. Tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Pasti akan membuahkan hasil. Usaha kita untuk kebaikan anak-anak kita pasti akan membuahkan hasil. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, hendaklah kita masing-masing semangat dalam memperhatikan anak-anak kita, dalam memberikan kebaikan untuk anak-anak kita. Perhatian lebih penuh. Karena mereka ini adalah generasi yang akan meneruskan, yang akan meneruskan perjuangan. Maka kalau kita melalaikan mereka, barakallahu fikum, akan sulit untuk diharapkan akan sulit untuk diharapkan kebaikannya kalau kita lalai terhadap mereka. Karena mereka itu sangat butuh dengan bimbingan. Bimbingan orang tua, bimbingan guru. Barakallahu fikum. Jadi ditingkatkan terus. Ditingkatkan terus setelah salat fardu, kemudian zikir. Setelah zikir, kemudian salat sunnah. Setelah itu dibiasakan kalian untuk betah. Betah duduk di majelis. Jangan panas duduk di majelis. Majelis ilmu itu adalah majelis kebaikan. Majelis yang turun di dalamnya ketenangan. Malaikat turun di dalamnya. Di malaikat turun pada majelis ilmu itu. Malaikat memberikan kebaikan ketika dia hadir di majelis tersebut. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masuk pada hadis yang ke-1280. Hadis Abu Hurairah. Hadis yang berkaitan tentang az-zuhud. Masih kita berkaitan tentang pembahasan az-zuhud. Az-zuhud wal wara. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdud dinar. Ta'isa 'abdud dinar. Wad dirham wal qatifah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yarda. Akhrajahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa 'abdud dinar, celaka binasalah hambanya dinar. Dinar itu salah satu mata uang. Dinar. Demikian pula ad-dirham, dinar dan dirham. Celakalah budaknya dinar, budaknya dirham. Wal qatifata, dan celakalah budaknya al-qatifah. Qatifah itu salah satu jenis pakaian. Apa maknanya di sini? Maknanya di sini adalah budak dunia. Celakalah orang yang telah diperbudak oleh dunia, yang menjadi budak dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diibaratkan dengan dinar, diungkapkan dengan ungkapan dinar, dirham. Dengan bentuk mata uang. Karena memang yang dicari manusia itu itulah uang. Mereka yang berlomba-lomba untuk mencari dunia, uang yang dicari. Pakaian. Ini yang sering mereka cari. Bukan berarti yang lain tidak, yang lain juga. Wanita. Demikian pula perbendaharaan yang lain seperti kendaraan, rumah, itu juga. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW menyebutkan celakalah orang-orang yang menjadi budak dunia. Bagaimana bentuk mereka? Rasulullah SAW melanjutkan, in u'tiya radiyah. Kalau dia diberi, dia ridho. Dia senang kalau diberi. Kalau dapat dunianya, senang. Jika dia diberi, senang. Wa in lam yu'ta lam yardha. Jika tidak diberi, tidak ridho dia. Murka, marah-marah, ngamuk-ngamuk. Kalau tidak dapat yang dia inginkan. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam al-Bukhari di dalam sahihnya nomor 6435. Mufradatul hadis. Kosakata yang ada dalam hadis ini ta'isa. Ta'isa ka fariha, wazannya sama seperti fariha. Fariha yafrahu. Ta'isa sama seperti fariha. Ta'isa fa'ila, berarti wazannya fa'ila. Bi fathin fakasrin, dengan difathahkan fa, yaitu ta'nya difathahkan kemudian dikasrahkan fa'nya, dikasrahkan ainnya, ta'isa. Wa huwa al-halak, makna ta'isa di sini adalah binasa. Wal athar was suqut wal inhitat, jatuh maknanya, jatuh binasa tergelincir, ini maknanya. Wal qurb minasyarr, dan dekat pada kejelekan. Wal bu'd anil khair, jauh dari kebaikan. Demikian seseorang kalau sudah cinta dengan dunia, dia lebih dekat pada kejelekan. dan jauh dari kebaikan. Demikian orang-orang yang sudah menjadi budak dunia. Dekat dia pada kejelekan. Lebih dia senangi, lebih condong dia melakukan kejelekan. Adapun kebaikan, jauh dia dari kebaikan. Ini petaka cinta dunia. Cinta dunia ini adalah termasuk dari sumber bala, sumber petaka, sumber bahaya. Rasulullah SAW mengibaratkannya dengan abdun, budak. Orang-orang yang sudah cintanya kepada dunia itu tidak kenal waktu, kecuali untuk dunia. Dari pagi sampai pagi lagi untuk dunia. Tidurnya itu cuman sebentar tidurnya, ada yang cuman 3 jam. Habis itu mau ngurusin dunianya lagi. Tertekan. Seolah-olah seperti di penjara. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengibaratkan dengan ungkapan abdun, hamba. Jadi hamba dia dengan dunia. Cari duit dari pagi sampai petang. Kemudian mengurusin yang ini lagi, mengurusin yang itu lagi. Ada yang berhasil, ada yang dapatnya cuma segitu, habisnya juga cepat. Yang berhasil bukannya jiwanya tenang, tidak tenang. Mikirkan lagi bagaimana ini supaya bisa berkembang. Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya dia memiliki lembah emas, dia gak akan puas kalau masih di situ terus. Pengen punya lagi, pengen punya lagi. Lan yamla'uf. Lan yamla'afahu illa turab. Tidak ada yang bisa menutupi mulutnya kecuali tanah. Pengen lagi berkembang. Udah berkembang, pengen lagi berkembang. Sudah banyak, mikirkan bagaimana supaya bisa bertahan. Mikirkan supaya bagaimana bisa bertahan. Dia juga mikirkan juga bagaimana ini. Jangan-jangan ini satpamku berkhianat. Jangan-jangan ini berkhianat. Jangan-jangan, wah, pusing. Kepalanya pusing. Tidak tenang jiwanya. Ini seorang yang sudah menjadi budak dunia. Sudah menjadi budak dunia. Beda halnya dengan orang-orang yang menerima dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Bukan berarti di sini kita dilarang mencari dunia. Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu dari negeri akhirat. Akhirat dulu. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Namun jangan engkau lupakan bagianmu dari dunia ini. Cari akhirat. Ingat, akhirat itu kehidupan yang inti. Akhirat itu kehidupan yang abadi. Ini yang pertama. Tujuan inti kehidupan akhirat. Adapun dunia sekedarnya. Sekedarnya. Kalau datang rezeki yang banyak dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka jangan lupa. Jangan lupa. Kehidupan yang hakiki adalah akhirat. Kehidupan yang hakiki adalah kita infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah harta yang hakiki yang kita miliki. Barakallahu fikum. Jadi, yang jadi tolak ukur itu akhirat, bukan dunia. Tidak kata sebagian manusia, kita ini harus seimbang dunia dan akhirat. Tidak bisa seimbang dunia dan akhirat. Tidak bisa. Dan kebanyakan orang yang ngomong seperti itu, dia lebih condong pada dunianya. Lebih condong dia pada dunianya. Dia mengatakan, kita harus seimbang dunia dan akhirat. Dilihat dia akhiratnya jauh sekali, sholatnya juga banyak yang bolong-bolong. Dia mengatakan, kita ini harus seimbang dunia dan akhirat. Tidak. Dunia engkau yang lebih condong. Tidak benar yang seperti itu. Akhirat harus dikedepankan. Akhirat harus dikedepankan dari dunia. Tidak benar pemikiran yang seperti itu. Tidak boleh seimbang antara dunia dan akhirat. Akhirat harus dikedepankan dari dunia. Dalilnya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. وَابْتَغِي فِي مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْأَخِرَةِ. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu. Carilah negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Adapun dunia jangan engkau lupakan. Tetap engkau mencari nafkah. Tetap engkau mencari pencarian. Tetap engkau mencari bekal di sana untuk negeri akhirat. Barakallahu fikum. Abdud dinar disebutkan di sini dengan lafaz abdud dinar. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, arada man ista'badat hud dunya bitalabiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan dengan lafaz abdu dinar, hamba dinar ini, beliau memaksudkan ini dengan orang yang menyembah dunia itu, yang menjadi budak dunia dengan menuntutnya. Mau mikir, mau tidur pikirannya dunia. Bangun tidur pikirannya dunia. Na'udzubillah. Kasihan, sedih orang yang seperti ini. Seolah-olah hidupnya akan panjang terus. Bahkan itu yang dia minta. Pengen hidup 100 tahun lagi. Pengen hidup 1000 tahun lagi. Lah, tidak bisa. Ajal itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan. Tidak ada di antara kita yang tahu. Sebelum tidur dia mikirkan dunia. Mikirkan dunia usahanya. Bagaimana, oh besok bagaimana. Qadarullah. Tidaklah dia bangun lagi. Tidak bangun lagi dia. Kecuali hari kiamat. Na'udzubillah, bagaimana kalau seperti ini? Bagaimana kalau seperti ini? Maka tidak boleh kita panjang angan-angan dalam urusan dunia ini. Tidak boleh kita panjang angan-angan. Tujuan kita, tujuan hidup kita, cita-cita kita, hendaklah akhirat. Hendaklah akhirat, dunia ini sementara. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan mati. Setiap jiwa pasti akan mati. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menetapkan kekekalan kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ajal pada kita. Kita semua akan merasakan itu. Tinggal tunggu saja gilirannya. Kita tidak tahu tapi kapan giliran itu. Nah ini yang membuat kita selalu waspada. Kalau kita bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata dikala itu Allah cabut nyawa kita. Bagaimana? Ketika kita memikirkan dunia, memikirkan ini, memikirkan itu, memikirkan perkara-perkara yang condong pada kehidupan dunia. Bagaimana kalau setelah itu Allah cabut nyawa kita? Tidakkah kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Fasara kal abdilaha, kata Syekh. Jadilah dia seperti budak dunia. Wad dinar wad dirham wal qatifah. Sebutan dinar, dirham, qatifah dalam hadis ini. Mujarradu amsilatin. Hanya sebagai contoh. Hanya sebagai permisalan. Tidak menutup kemungkinan yang lain juga. Bisa jadi juga dia hamba kendaraan. Bisa jadi dia hamba rumah. Senang punya rumah, memperbanyak rumah, memperbanyak kendaraan, memperbanyak ini semua, jadi hambanya. Tidak tenang jiwanya dengan kendaraannya, tidak tenang jiwanya dengan rumahnya. Memang benar. Petaka itu, cinta dunia itu, petaka bahaya, itu penyakit hati. Masyarakat hibah barakallahu fikum. Abdun, di sini disebutkan dengan lafaz abdun. Qala Tibi, berkata Tibi, khussal abdu bidzikr, disebutkan dengan abd di sini penyebutannya, liyudzan, agar disampaikan, agar diumumkan, bin ghimasihi bi mahabbatid dunya, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada umatnya bahwa orang yang seperti ini sungguh telah terpenuhi hatinya pada cinta dunia. Wa syahawatiha, dan syahwat-syahwat dunia. Kal asir, seperti tawanan. Alladzi la yajidu khalasan, yang tidak bisa bebas. Tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Ditawan terus. Tidak bisa keluar dia dari penjara ini. Seperti itulah seolah-olah diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang cinta dunia. Dan benar, kita saksikan. Kita saksikan orang yang cinta dunia itu, yang cintanya subhanallah kepada dunia. Nah, kita sampai kasihan melihatnya. Sampai lupa makan. Sampai gak makan. Sampai sarapan pagi jam 2. Jam 2 siang. Sarapan pagi. Gak ada yang masuk nasi. Kenapa? Mikirin dagangan. Mikirin jualan. Mikirin ini. Mikirin itu. Kalau dilihat kehidupannya, kaya. Mobil punya, rumah punya, harta punya, rumah. Subhanallah. Kalau kita mau lihat, kok bisa gak makan siang? Atau dalam satu hari cuma makan satu kali? Sibuk ngurusin apa? Ngurusin dagangannya. Sampai kena penyakit mah. Yang walhamdulillah, orang yang kehidupannya pas-pasan, makan 3 kali sehari walaupun pakai tahu tempe. Ya, walhamdulillah, masih terasa lezat kehidupan ini. Ini orang-orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang-orang yang berislam, Waruziqa kafafa, diberikan rezeki yang cukup. Ini rezeki yang cukup. Cukup untuk hari ini, kemudian besok cukup lagi. Cukup. Ini beruntung orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW. Dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab As-Sahihah. Orang yang seperti ini terselamatkan dari penyakit miskin. Miskin terselamatkan juga dari penyakit kaya. Mendapatkan rezeki yang cukup. Cukup dia untuk makan. Karena seorang yang kaya, na'udzubillah, yang tidak pandai dalam membelanjakan harta di jalan Allah. Karena tidak semua orang yang kaya itu tercela, ada yang di antara mereka menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang kena penyakitnya. Kena penyakitnya. Luar biasa, pemborosan. Pemborosan, dipergikan ke sini, pergikan ke sana. Demikian juga orang yang miskin, yang tidak tahu diri. Ya, sampai itu dunia terus dia cari, sampai berlebihan, sampai menghamba pada dunia. Ini penyakit yang seperti ini. Nah, orang yang diberikan rezeki yang cukup, kata Rasulullah SAW, dia sungguh bahagia. Orang yang bahagia, cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makan hari ini, walhamdulillah, makan hari ini. Siang, makan. Sore, makan. Pagi, makan. Makan. Alhamdulillah, terpenuhi semuanya. Untuk dia, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Walhamdulillah, kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini, qad aflaha, sungguh bahagia. Ya, qad aflaha man aslama, sungguh bahagia orang yang berislam. Wa ruziqa kafafa, dan diberikan rezeki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah Subhanahu wa taala berikan padanya sifat merasa cukup terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Al-qatifah as-saub, makna al-qatifah dalam hadis ini adalah baju. Baju. U'tiyah disebutkan dengan lafaz u'tiyah jika dia diberi, dia ridha, jika tidak dia murka. U'tiyah diberi di sini mabniyun lil majhul. Dia dalam bentuk majhul. Wa kadza lam yu'ta. Demikian pula kalimat lam yu'ta, majhul. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-58. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang keadaan orang-orang munafikin. Fa in u'tu minha radu, jikalau mereka diberi mereka ridha. Wa in lam yu'tu minha idahum yasqatun, jikalau mereka tidak diberi mereka murka. Demikian keadaan orang-orang munafikin. Ma yu'khadhu min al-hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama adalah al-ibadah, lafaz ibadah. Hiya ma qusida biha wajhullah. Ibadah itu maknanya adalah, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, yang ditujukan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Maknanya adalah perbuatan yang ditujukan dengannya wajah Allah dan negeri akhirat. Seseorang berharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Faman ta'abbada li ajli dunya, barang siapa yang beribadah karena dunia. Walaisa lahu ghardun wala ma'rabun siwaha, dia tidak ada tujuan keinginan kecuali dunia. Fahadha rakana ila dunya, orang yang seperti ini condong pada kehidupan dunia. Waja'alaha hammahu wa ghayatahu, dan dia menjadikan dunia tujuan dan cita-citanya. Wa bihadza faqad ta'isa, dan dengan ini maka sungguh dia binasa. Wa halaka wa saqata, jatuh. Wa gharika fi maslaki, dan tenggelamlah dia dalam kehidupannya. Fala qawwama lahu illa an yatadarakahu Allah bitaubatin nasuhi, dan tidaklah kehidupannya akan menjadi tegak, lurus, baik, kecuali ketika dia bersegera menuju Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dengan taubatan yang nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena orang yang seperti ini pasti bisa kita pastikan tidak akan tenang kehidupannya. Bagaimana caranya supaya dia tenang kehidupannya? Caranya adalah dengan dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera melakukan amalan soleh, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah kemaksiatan. Condong pada dunia adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Atsani, yang kedua. Fahadha qalbuhu mu'allikun bid-dunya. Orang yang seperti ini hatinya tergantung dengan dunia. Nah, yang seperti ini kita katakan maksiat. Hatinya tergantung dengan dunia tanpa mempedulikan akhirat. In u'tiya minha radhi, jikalau dia diberi dari dunia itu dia ridha. Wa hamida, memuji. Wa athna, menyanjung. Wa in lam yu'ta sakhita wa tabarrama, jikalau dia tidak diberi dia murka, marah ya. Marah dia jika tidak diberi. Tujuannya dunia. Jiwanya condong pada dunia. Cinta bencinya, tujuannya, tolak ukurnya dunia. Siapa yang banyak dunianya itu yang dia cintai. Siapa yang tidak ada atau yang kurang dunianya itu yang dia jauhi. Hadza ghalat, yang seperti ini salah. Tidak benar. Tidak semestinya seorang mukmin seperti ini. Hendaklah cinta dan benci kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Karena cinta dan benci ketika dilandasi dunia tidak akan menghasilkan melainkan kejelekan. Kecintaan yang dilandasi karena Allah akan langgeng sampai hari kiamat. Kecintaan yang dilandasi karena dunia akan cepat sirnanya, akan cepat terhapuskan. Waqad wasafallahu al-munafiqin bihatainil wasfaini. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifati orang-orang munafikin dengan dua sifat ini. Jika diberi dia ridha, jika tidak diberi dia murka. Ini sifat orang-orang munafik. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 57 tadi. Wa minhum man yalzimuka fis sadaqat. Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat. Di antara mereka, orang-orang munafikin, ada yang mengejekmu dalam sedekah. Ini orang munafik, senangnya ngejek. Ketika kita mau bersedekah, ah itu sok suci. Ngejek. Padahal dia belum tentu bisa sedekah. Ketika sedekahnya sedikit, tidak sesuai dengan keinginan mereka, ah ini ngasih apa-apa ini? Apa ngejek? Ini ngasih apa-apa? Celaan lagi. Celaan semua. Tidak ada yang benar bagi mereka, orang-orang munafikin. Semuanya dicela. Barakallahu fikum. Ketika kita sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini riya nih orang ini. Semuanya salah dinilai oleh orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in utu minha radu, kalau mereka diberi dari dunia itu mereka ridha. Wa in lam yu'tau minha idzahum yaskhatun, jikalau mereka tidak diberi mereka murka. Tiba-tiba mereka marah. Ini yang disebutkan oleh beliau dari faedah yang kedua. Al-Thalith, faedah yang ketiga. Kala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, guru dari beliau, guru dari Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, fi syarhihi ala tauhid, dalam mensyarah tauhid. Wa amal amal li ajli dunia, adapun beramal karena dunia, wa tahsilu aghradiha, dan ingin mendapatkan tujuan dunianya, in kanat iradatul abdi kulliha li hadzal maqsad, kalau tujuan seorang hamba semuanya untuk ini, wa lam yakun lahu iradatul li wajhillah, dan dia tidak mengharapkan wajah Allah, wadaril akhirah, tidak mengharapkan negeri akhirat, fahadha laisa lahu fil akhirati min nasib, orang yang seperti ini tidak ada bagiannya di negeri akhirat, nanti tidak mendapatkan bagian apa-apa. Rugi kalau kita beramal mengharapkan dunianya, rugi sekali. di akhirat kita enggak dapat apa-apa. Wa hadzal amalu la yasdur min mu'minin. Amalan yang seperti ini tidak akan ada pada seorang mukmin. Fa innal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, walau kana dha'ifal iman, sekalipun imannya lemah, la budda an yuridallahu wad-daral akhirata. Dia mesti menginginkan Allah Subhanahu wa taala dan negeri akhirat. Itu yang diinginkan oleh seorang mukmin walaupun imannya lemah. Wa amma man amila liwajhillah wa li ajli dunya. Adapun orang yang beramal karena Allah dan karena dunia. Wal qasdani mutasawiyan. Tujuannya dua-duanya sama. Karena Allah, karena dunia. Fahadha wa in kana mu'minan, kata Syekh, orang yang seperti ini meskipun mukmin, fa innahu naqisul iman. Maka sesungguhnya dia imannya berkurang. Wa tauhid wal ikhlas, keikhlasannya berkurang, ketauhidannya berkurang. Wa amaluhu naqisun, amalannya berkurang. Lifaqdihi kamal al ikhlas, karena tiada padanya kesempurnaan ikhlas. Dan yang seperti ini tidak semestinya bagi seorang mukmin. Wa amma man amila lillahi wahdah. Adapun orang yang beramal karena Allah semata, tidak ada yang dia tujukan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlasa fi amalihi ikhlasan tamman. Dia bertujuan dalam amalannya ikhlas dengan sebenar-benarnya ikhlas, sesempurna-sempurnanya ikhlas. Walakinnahu ya'khudhu 'ala 'amalihi ju'lan yasta'inu bihi 'ala al-'amali wad-din. Akan tapi dia mengambil pemberian dalam amalannya itu. Dia dikasih pemberian karena ingin pemberian tersebut supaya bisa membantu dia dalam beramal dan menegakkan agama. Kal ja'ala allati taj'al 'ala a'malil khair, seperti pemberian yang diberikan ketika melakukan amalan kebaikan. Wa kal mujahid allazi yartabu 'ala jihadi ghanimatan aw rizq. Ghani allazi yartabu 'ala jihadihi ghanimatun aw rizqun. Seperti mujahid, orang yang berjihad, yang dia mendapatkan dalam jihadnya itu ghanimah, ada ghanimahnya. Atau dia mendapatkan rezeki dalam jihad. Dalam ghanimah itu ada berupa rezeki. Wakal auqaf, kata Syekh, seperti wakaf. Allati tuj'alu 'alal masajidi wal madarisi, yang dijadikan untuk masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Wal wadha'if ad-diniyah, dan pekerjaan-pekerjaan yang bentuknya untuk agama seperti pengajar. Allati yaqumu biha, yang dia mengerjakannya. Hadza la yadur, yang seperti ini kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, la yadur, tidak memudaratkan. Akhdhuhu, ketika dia mengambilnya tidak memudaratkan keimanannya dan tidak memudaratkan ketauhidannya. Likaunihi lam yurid bi'amalihi dunya, karena dia tidak menginginkan dengan amalannya itu dunia. Beda kalau dia seperti jenis yang pertama tadi, dia memang ingin dunia. Nah kalau sudah seperti itu, kembali ke niatnya, berarti tidak ada manfaatnya kalau seperti ini. Wa innama arada din. Nah, orang yang seperti ini tadi kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yang ketiga ini, dia keinginannya tidak lain melainkan agama. Wa qasada an yakuna ma hasala lahu mu'inan 'ala al-qiyam bid-din, dan dia bertujuan apa yang telah dia dapatkan itu supaya bisa membantu dia untuk menegakkan agamanya. Masya Allah, di sini kita diberikan faedah yang sangat berharga. Faedah yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah taala dari gurunya, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir, Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Ada tiga macam tadi. Siapa yang bisa mengulang? Anta, apa tiga macamnya? Yang pertama, siapa yang enggak nyatet? Biar ditanya. Manam yaktub fayus'al. Apa tiga macamnya? Antum, santri-santri yang enggak nyatet, biar ditanya. Apa? Yang pertama. Anta. Apa? Ah, ini enggak nyatet ini. Barakallahu fikum, ma yaslah. Tidak sewajarnya. Siapa yang mau ditanya tiga tadi? Tiga macam amalan tadi. Faedah yang berharga ini. Jangan sampai disia-siakan ini. Tiga macam amalan yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Apa? Akhi, Abu Ibrahim. Qaidu al-ilm bil kitabah. Ilmu itu diikat dengan nulis. Diikat dengan tulisan. Ilmu itu diibaratkan oleh para ulama seperti apa? Binatang buruan. Faminal hamakati, termasuk dari perbuatan yang bodoh, kata ulama, ketika engkau mendapatkan hewan buruan, kemudian engkau biarkan saja, sudah dapat, lah lepas. Lari dia. Nah, kayak gitu juga dengan faedah. Dapat faedah. Nggak dicatat, nggak diikat. Wah, apa tadi ya? Nah, itulah para ulama kita mengatakan, qaidu al-ilm bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Barakallahu fikum. Tiga macam faedah yang berharga. Sebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Apa Bu Alim? Yang pertama. Nah, Mahsan. Itu yang diambil faedah dari hadis ini. Mahsan, itu yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Kemudian Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah menukilkan ucapan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tiga macam amalan li ajri dunia, karena dunia. Ada tiga bentuk amalan. Amalan yang berhubungan dengan dunia. Amalan yang berhubungan dengan dunia. Tiga macam. Apa? Anta. Awal. Al-awal. Naam, beramal karena dunia dan tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan negeri akhirat. Tujuannya dunia. Dunia tujuannya. Seperti ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Apa dampaknya kalau dia melakukan ini? Di mana dia enggak mendapatkan apa-apa? Di akhirat, ya. Di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Sen. Yang kedua. Yo, masih antum. Keimanannya berkurang, keikhlasannya berkurang, ketauhidannya berkurang. Masih mukmin dia? Masih mukmin. Wa in kana mu'minan, kata Syekh, meskipun dia mukmin, keikhlasannya berkurang. Barakallahu fikum. Ini yang kedua. Yang ketiga. Namun dia mengambil harta tersebut untuk apa? untuk menegakkan agama Ihsan. Ini tiga macam amalan yang berhubungan dengan dunia yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di alaihi rahmatullah. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini faedah yang kita ambil dari kitab Tauhidul Ahkam ini. Jadi hadis ini masih berkaitan tentang pembahasan zuhud. Pembahasan zuhud wal wara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Taqabbalu barakallahu fikum. Thank you.